Mama tolong izinin ketemu sama kawan-kawanku. Ma minta izin lanjutkan pengajian kemarin. Ma tolong izinin belajar sama Ustadz Mahmudin. Alif Fathah Fa Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Fa Jim Ha, mari kita tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk surga yo bilang amin. Kan mak yang ngajarin harus jadi orang mukmin. Kan mak yang ngajarin Islam itu hakul yakin. Alif Fathah Fa Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Modal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Fa Jim Ha, mari tingkatkan takwa. Modal daro zai sin shin, masuk surga yo bilang amin. Kita semua khodal daro zai sin shin, dari yang kaya sampai yang miskin. Alif Fathah Fa Jim Ha, Allah Tuhan kita semua. Khodal daro zai sin shin.